Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulullah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, di sini ada pertanyaan dari radio. Bagaimana mensikapi orang tua yang tidak memberikan izin tinggal bersama suami? Subhanallah, hakikatnya ketika orang sudah menikah, tentu kewajiban sang istri adalah berbuat baik kepada suaminya. Dan dia punya hak. Nah, ketika orang tua ya sangat membutuhkan kita dan tidak ada temannya, maka di sini perlu diberikan pemahaman kepada suami supaya bisa memaklumi istrinya sehingga suaminya bisa berpindah ke tempat mertuanya. Tapi kalau tidak ada mawani, yang hanya mertuanya hanya ingin membiarkan anaknya di tempatnya tanpa diberikan izin anaknya untuk berbuat baik kepada suaminya, ini adalah jalan yang tidak benar. Sebab apa? Apa tujuan dari pernikahan tersebut? Tujuan dari pernikahan tersebut supaya sang suami bisa istimta', bersenang-senang dengan istrinya. Maka ya, andai kata terjadi seperti itu, tidak boleh sang istri mentaati ibunya, tidak boleh sang istri mentaati orang tuanya. Dia wajib kembali kepada suaminya dan berbakti kepada suaminya. Wallahu ta'ala alam. Baik, ada pertanyaan bagaimana sikap kita terhadap fatwa Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah bahwasanya mataharilah yang mengelilingi bumi. Kita perlu cermati apa kata Syekh rahimahullah taala, disebutkan sebagaimana dalam Syarah Arba'in Nawawiyah bahwasanya zahirun nusus, kata beliau, yang nampak dari dalil itu bahwasanya matahari itu yang mengelilingi bumi. Namun tidak menutup kemungkinan bisa saja bumi itu yang mengelilingi matahari. Karena apa? Tidak ada nassun yang qat'i, nas yang pasti yang menunjukkan demikian. Bisa saja Allah Subhanahu wa taala akan mengedarkan bumi ini mengelilingi matahari. Itu jawaban beliau, wallahu taala alam. Fadal. Apa itu? Mahkamah ya. Yeah. Sifatnya adalah awal dan akhir, tidak ada bandingnya. Pada waktu itu, Pak Mahfud MD memberi keputusan atas gugatan istri mendapat waris. Taib, pertama kita sebagai kaum muslimin. Salam. Kita sebagai kaum muslimin. Yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Al-Ahzab ayat 36, "Wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qada Allah wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim." Tidak pantas dan tidak layak bagi seorang muslim, mukmin, laki maupun wanita, apabila Allah dan Rasulnya telah memutuskan sesuatu, dia memiliki pilihan yang lain. Sekarang, ya, dia nikah tidak lebih dari 4. Kemudian adanya al-wali. Kemudian adanya syuhud. Dengan ketetapan dari Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam yang Nabi mengatakan, la nikaha illa bi waliyin wa syahidai adlin. Tidak ada nikah kecuali dengan wali dan dua saksi yang adil. Kalau sudah lengkap ada wali, kemudian ada dua saksi, sah. Sampai kapanpun dan sampai manapun. La yubtiluhu, tidak akan dibatalkan oleh siapapun. Islam di atas segala-galanya. Tapi kalau kita buat lagi di atasnya, otomatis apa? Akan rancu dan akan kacau Islam ini. Sementara apa? Allah Subhanahu wa taala halalkan. Ya. Cuma mungkin apa, inilah dia akibat dari kejahilan orang-orang yang duduk merancang undang-undang tersebut sebagai seorang muslim yang sudah jelas hukumnya. Bahkan para ulama kita, hampir setiap kitab yang dikatakan kitabus sunan, yang dikatakan kitabus sunan adalah kitab-kitab hadis terutama yang disusun mengikuti abwab fiqhiyah rukun Islam. Mulai dari syahadatain, untuk intinya adalah salat, zakat, puasa, haji, kemudian apa? Fiqhul muamalat, jual beli, kemudian apa? Fiqhul usrah, atau dikatakan Indonesianya ahwal syakhsiyah. Semuanya sudah jelas. Kalau sudah ada dua saksi yang adil, kemudian ada seorang wali, sah sampai manapun dan kapanpun. Ya. Namun apa? Disinilah dia kejahilan kita. Sehingga sanggup akan mengalahkan keputusan Allah, keputusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka apa? Kewajiban kita menyebarkan Islam yang hak ini di seluruh negeri Nusantara ini semampu kita tentunya. Dia bisa saja menolak. Mungkin karena apa? Syubhat dan semisalnya. Tapi sebagaimana yang antum jelaskan tadi, MUI sendiri risih dengan pernyataan itu. Kalau sudah majelis ulama kita risih, apalagi kita yang bukan ulama. Yang manut kepada mereka selama mereka berdiri atas dalil tersebut. Maka apa? Secara syar'i sah meskipun manusia mengatakan dia tidak sah. Sekarang bagaimana dengan warisannya? Serah warisan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekiranya secara hukum dia tidak diberikan, ingat dia tidak akan lolos dari hukum akhirat kelak. Hadza huwa Allah taala alam. Silakan ada pertanyaan. Namun di sini sedikit saya jawab, ada di pertanyaan dari radio, dia mengatakan ada sebuah hadis mengatakan man laisa lahu wirdun fahuwa qirdun katanya. Siapa yang tidak punya wirid maka dia menjadi apa? Qird, bedes. Ya, dia apa? Kera katanya. Dari mana hadis ini? Ya, orang Arab mengatakan athbitul ash tsummankush. Kuatkan dulu pondasinya, apa dasarnya dulu ini? Dari mana hadis itu? Tidak ada sama sekali dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ada dari Nabi alaihi salatu wasallam. Nabi sudah menjelaskan ya perumpamaan orang yang berzikir dengan orang yang tidak berzikir, antara orang hidup dengan orang mati. Ya, kemudian Allah Azza wa Jalla menjelaskan dalam banyak ayat dalam Quran, "Wadhkurullaha dzikran katsira." Kemudian juga Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, Nabi katakan, "La yazalu lisanuka radban bidzikrillah." Hendaklah senantiasa lidahmu basah dan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Hadza huwa Allah taala alam. Fadhal, boleh yang lain. Kalau saya bisa jawab, saya jawab. Kalau enggak bisa, Allah a'lam. Dan kita ikhwan ya, dijelas oleh para ulama kita bahwasanya yajlisu ilal alim thalatha. Tapi saya bukan berilmu. Akan duduk di hadapan orang berilmu itu tiga manusia. Antum pilih yang mana tempat antum sekarang. Yang pertama, yaktub kullama yasma. Dia catat seluruh yang didengar. Mungkin batuknya guru, mungkin tulis mungkin batuknya juga. Kemudian yang kedua, yasma. Dia dengar dengan baik. Fadzaka jalisul alim. Itu teman duduknya ulama itu. Wathalith wa huwa khairuhum. Yang ketiga, yang paling baik diantara mereka, yantaqi. Dia pilih mana yang dicatat. Fadzakal alim. Inilah dia orang yang berilmu. Nah, antum catat, kalau anda bisa nyatat, pegang HP, setel, ya, rekam para jamaah, supaya jangan lolos aja. Ya, kita ini butuh peringatan. Ya, hadza wallahu ta'ala alam. Dan ingat, apa kata para ulama kita? Ta'allumul hadithi fis sigari kanaqsy 'alal hajar. Belajar hadith dikala kecil seperti mengukir di atas batu. Wa ta'allumul hadithi fil kibari kanaqsy 'alal ma'. Belajar hadis di kala dewasa taubahnya seperti mengukir di atas air. Hadza wallahu ta'ala. Silakan ada pertanyaan? Naam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi soal di singgung soal teman, saya mau nanya apa benar ada sebuah hadis yang bilang bahwa teman ini terbagi tiga. Teman kita adalah teman. Temannya teman kita adalah teman. Musuhnya musuh kita adalah teman. Sekarang saya dengar dari antum. Saya tidak tahu dari mana itu. Ya, yang jelas Nabi SAW mengatakan apa? Al-mar'u ala dini khalili. Seorang akan beragama mengikuti agama temannya. Falyanzur ahadukum man yukhalil. Maka lihatlah siapa yang kita jadikan kawan kita. Dan orang Arab mengatakan as-sahib sahib. Kawan itu menarik, entah dia menarik kita atau kita menarik dia. Dan Nabi alaihi salatu wasallam juga mengatakan, "Matsalul jalisus salih ka hamil miskin wal jalisus su' matsalul jalisus salih wa jalisus su' ka hamil miskin wa nafikhil kir." Perumpamaan teman duduk yang baik dengan teman duduk yang buruk, taubahnya seperti penjual minyak wangi dan pandai besi. Penjual minyak wangi, imma antabta' minhu, entah kita akan membeli. Atau apa, an yuhdziyak, dia akan colekin kita, an tusib min hurihan thayyibah, atau kita kecipratan aromanya. Adapun teman buruk yang duduk bagaimana? Seperti berteman dengan ya pandai besi, imma an yuhriq 'alaik thiyabak, entah dia akan membakar bajumu ya, minimal antusib minhu rihan natin, atau kita akan ditimpa bau busuk. Jadi teman, dia sangat urgen di dalam beragama itu. Bayangkan orang yang membunuh berapa? 99, digenapkan, bertanya sama si jahil menjadi 100. Disuruh apa? Pindah. Sebab apa? Di sana adalah banyak orang-orang yang saleh, negerinya orang-orang saleh. Jadi kawan itu sangat membantu. Kemudian masalah mensikapi kawan dan teman, Nabi SAW sebutkan dalam Sunan Tirmidzi, ya, kita ahbib habibaka haunamma. Cintailah ya kekasihmu, temanmu, ya, haunamma, yaitu dengan cinta yang biasa. Asa ayyakuna baghidaka yawman ma. Siapa tahu pada suatu hari dia akan menjadi musuhmu. Cuma ingat, telah disebutkan dalam hadis Nabi SAW, tidaklah dua orang yang saling cintai karena Allah terpisah, melainkan karena ada dosa yang diperbuat di antara mereka. Oleh karena itu Nabi Allah Azza wa Jalla sebutkan dalam Al-Quran, al-akhilla yawma idzin ba'dhum li ba'din adu illa al-muttaqin. Kawan dan teman pada hari kiamat akan menjadi musuh kita nanti, kecuali kalau kita berteman dan berkawan atas dasar ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam. Tapi ini pertanyaan penting, banyak terjadi di masyarakat. Apakah berdosa seorang menikahkan adiknya dengan seorang yang mana laki-laki ini, ya, atau sebelumnya si perempuan ini sudah hamil duluan, waliyadzubillah. Ya, jadi kalau istilah sasaknya sah mudi, belakangan dia sah. Ya. Baik. Kemudian temannya yang akan dinikahkan, ya, wanita ini akan dinikahkan dengan laki-laki yang bukan menggaulinya. Sah apa tidak? Jawaban tidak sah. Kenapa? Dia akan yasqi ala ma'a zar'i akhi. Dia akan menyirami tanaman saudaranya. Adapun kalau dinikahkan dengan laki-laki yang menghamilinya, di sini memang ada perselisihan dari kalangan para ulama kita, bahkan dari sejak para sahabat Nabi SAW. Maka berkesimpulan, ya, bahwasanya ditinjau dari maslahat mudaratnya. Kalau di suatu negeri, jika lo dinikahkan dengan orang menzinahinya, orang lain bakal jera dan tobat, nikahkan dia. Tapi ingat, sebelumnya diminta tobat dulu. Ketika hukum Islam tidak tegak dalam hal ini. Dan yustar, ditutup. Ya, yustar. Kemudian, yang kedua, jika lo di suatu negeri terjadi seperti itu, kalau dinikahkan tambah merajalela, maka yang menghamil akan mengatakan, oh, paling-paling nikah juga nanti, jangan dinikahkan. Sebagai apa? Zajar, warada. Sebagai peringatan dan supaya ada batasan atau pencegah bagi mereka untuk tidak melakukan maksiat zina tersebut. Jadi kalau dinikahkan seperti itu, maka enggak boleh. Ini hukumnya haram seperti ini. Wallahu ta'ala alam. Saya kira begitu para ikhwan, jumpa kita pada kesempatan malam ini, mudah-mudahan bermanfaat. Lain kali kita sambung di kesempatan yang lain pekan depan insyaallah Ustaz Sufyan, dan terus kita hadir para ikhwan, ya. Mudah-mudahan, ya, jangan enggak perlu masuk surga pakai rantai gitu. Ya, pakai surga, kejar dia namanya surga itu. Saya kira demikian, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.